jemaat bangkit berdiri. Tulah hentikan keluhanmu dan rintihan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih pada pagi hari ini, di mana Tuhan telah mempersekutukan kami di tempat ini. Tuhan telah memimpin kami tiba di tempat ini dengan selamat untuk beribadah, memuji, dan mendengarkan firman-Mu. Dan tiba gilirannya kami ingin mendengarkan sabda-Mu, ya Tuhan, tolong kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Urapi dia, kuasai dia, berikan kuasa untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka hati rindu, gembira untuk menyambut firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam hati kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mohon ini suara agak rak. Puji nama Tuhan. Ini kita akan membahas dengan tema apokalipsis terkait dengan eskatologi. Jadi, ketika saya membaca pertama apokalipsis, saya mempersiapkan minggu lalu itu sudah selesai siap tentang apokalipsis dalam hal pengetahuan akan Allah. Kenyataannya, rupanya terkait dengan eskatologi. Jadi, salah sasaran nih gitu ya. Jadi hampir sama saja. Sehingga saya satu minggu cari buku, udah gelisah juga cari tentang buku-buku terkait dengan eskatologi, apalagi yang ada tulisannya dengan apokalipsis. Memang itu jarang sekali, istilahnya aja dah, tapi semuanya terkait dengan eskatologi. Dan saya bersyukur diberikan kepercayaan, ini yang kedua kali Pak ya, 1 tahun saya udah Maret tahun lalu, seharusnya sih November juga Pak ya. Tapi saya waktu itu ada urusan sehingga saya tidak bisa. Firman Tuhan yang kita ambil dari Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan untuk kita. Inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Satu lagi, 1 Petrus 1 ayat 7, demikian firman. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Katakan sekali lagi, Pak, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kembali kepada tema kita, apokalipsis. Ya. Kata apokalipsis itu berasal dari kata Yunani, kata benda, dari 2 kata, akar kata, yaitu apo dan kalupto. Yang dimaksud dengan apo artinya membuka atau menyingkirkan. Jadi membuka atau menyingkirkan. Sedangkan kalupto artinya menutupi atau menyembunyikan. Ya, menutupi atau menyembunyikan. Sehingga kalau diartikan secara letterleh, apo kalupte yaitu adalah membuka atau menyingkirkan sesuatu yang tertutup atau yang tersembunyi. Jadi membuka sesuatu yang tertutup atau tersembunyi. Saya baca buku si Arsis Pro, dia mengistilahkan kalau seandainya pada tiap anaknya ulang tahun, biasanya dia memberikan hadiah. Maka hadiah itu tidak dikasih unjuk dulu, kan? Tapi hadiahnya itu ditaruh di suatu kursi dan ditutupi. Sehingga anaknya disuruh menebak ada berapa kursi, 3 hadiah, disuruh pilih mana yang akan kau pilih, katanya. Ya, anaknya bingung karena tidak tahu mana hadiah, ya, di mana hadiah itu berada. Sehingga istilah penyataan dalam kaluptodis itu artinya dia tahu ketika dibukalah kursi itu ada tutup, sehingga di mana hadiah itu berada, disitulah dia boleh mendapatkan sesuatu pengertian, oh hadiah itu ada di sana. Itulah istilah yang pertama dari apokalupto, artinya membuka sesuatu yang tersembunyi, yang terselubung. Atau kalau kita membuka suatu hadiah, biasanya hadiahnya itu sesuatu di dalamnya, maka kita tidak tahu kecuali kita membuka. Ya, itu definisi harapnya daripada apokalupto tadi, apokalipsis tadi. Sedangkan kata kerja dari apokalipsis itu adalah apokaluptein. Apokaluptein, ya belajar bahasa Yunani sedikit, itu adalah mengambil tutup atau mengambil selubung. Mengambil tutup atau mengambil selubung. Yang artinya, ya, yang artinya itu, sehingga tampaklah apa yang tertutup dari yang terselubung tersebut. Jadi sehingga tampaklah, jadi mengambil sesuatu yang terselubung, mengambil sesuatu tutup atau selubung yang menutupi, sehingga tersibaklah atau tampaklah apa yang tertutupi tadi. Itulah yang dikatakan dari kata kerja apokaluptein tadi, dari kata apokalipsis. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan apokalupto atau apokalipsis tadi adalah sesuatu yang semula tertutup atau tidak dapat diketahui karena ada selubung menjadi dapat diketahui karena selubungnya telah disingkapkan atau dibukakan. Itulah yang namanya apokalupto tadi. Ya, saya katakan sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan apokalupto tadi atau pernyataan istilah bahasa atau wahyu istilah bahasa kita adalah sesuatu yang semula tertutup atau terselubung atau yang tidak dapat diketahui karena ada selubung, ya, sehingga dapat diketahui karena selubungnya, karena tutupnya dibuka atau disingkapkan. Sehingga ada satu lagi istilahnya dalam bahasa Latin, revelatio, revelatio atau bahasa Inggrisnya revelation atau wahyu dalam kitab wahyu tadi. Itu maksudnya penyingkapan, penyibakan. Nah, itulah istilah apokalipsis tadi. Kalau sudah begitu, selesailah masalah pembahasan apokalipsis, Pak, ya. Ya, kalau cuma temanya apokalipsis. Arti definisinya ya tadi, menyibakkan atau membuka suatu selubung, suatu tutup, sehingga apa yang tidak terlihat, sehingga dapat kelihatan. Sehingga dapat terbuka dengan jelas dan dapat diketahui apa sebenarnya yang ada di dalam selubung tersebut. Itu di dalam pengertiannya. Tapi karena kita konteksnya apokalipsis ada terkait dengan Alkitab, pernyataan dalam Alkitab, maka pernyataan tersebut atau apokalipsis tadi ataupun apokalipsis adalah sesuatu yang disingkapkan, tapi yang menyingkapkan itu bukan manusia, tetapi adalah Allah sendiri yang menyingkapkan tentang sesuatu hal, sesuatu yang ada terselubung yang terkaitnya dengan baik Allah, baik sesuatu misteri yang ada di Alkitab, ya. Alkitab ini. Makanya nanti kita melihat pengertian apokalipsis ini dibagi lagi oleh yang namanya William Berkeley. Ya. William Berkeley membagi 4 definisi daripada apokalipsis tadi. Yang pertama dia katakan bahwa pernyataan itu ataupun apokalipsis ini atau wahyu ini atau penyingkapan ini ataupun pembukaan ini, itu yang pertama dikatakan penyingkapan kehendak Allah kepada manusia untuk dilakukan. Ya, jadi apokalipsis ini ada 4 pengertian yang disebut oleh William Berkeley di dalam bukunya pemahaman Alkitab sehari-hari, membagi Apokalipsis atas empat. Yang pertama tadi, penyingkapan kehendak Allah kepada manusia untuk dilakukan. Apa yang harus dilakukan manusia, itu disingkapkan oleh Allah kepada manusia itu sendiri. Ya. Sehingga di dalam Galatia 2:2 dia menyebutkan bahwa penyingkapan kehendak Allah yaitu terkait dengan suatu pelayanan, suatu penyebaran Injil Allah itu. Jadi apa kehendak Allah diungkapkan, dinyatakan, yaitu terkait dengan pelayanan, terkait dengan penyebaran Injil. Itu yang pertama menurut William Berkeley. Ya, jadi ada harus kehendak Allah yang disingkapkan oleh Allah sendiri kepada manusia untuk dilakukan oleh manusia. Yang kedua dia katakan penyingkapan kebenaran Allah kepada manusia. Ya, penyingkapan kebenaran Allah kepada manusia. Kalau yang pertama kehendak, kedua kebenaran Allah. Artinya apa? Ini kalau saya terjemahkan berarti inilah tentang pengetahuan tentang Allah. Ya, itulah yang kemarin saya sudah siap bahannya, saya kira tentang pengetahuan akan Allah, penyingkapan tentang pengetahuan akan Allah yang terkaitkan dengan wahyu umum, wahyu khusus. Ya, di mana baik dalam sejarah, di dalam alam, dalam Alkitab, dan terakhir di dalam Yesus Kristus. Tetapi bukan itu rupanya kita nanti terkaitkan dengan Apokalipsis dalam konteks eskatologi. Ya, karena memang dari yang dibahas pada bulan ini memang terkait dengan eskatologi, Pak ya. Ya. Jadi yang kedua tadi, penyingkapan kebenaran Allah kepada manusia, yaitu Allah menyingkapkan siapa dirinya. Ini berkaitan dengan pengetahuan tentang Allah. Allah yang maha mulia, Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, disingkapkannya. Bagaimana kita mengetahui dia adalah Allah yang maha kuasa, dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang maha suci, itu disingkapkan oleh dirinya sendiri. Dan itu poinnya lain lagi. Ya. Terus saya katakan tadi, itu ada istilah wahyu umum, wahyu khusus. Dia menyingkapkan tentang, supaya kita tahu siapa Allah. Maka kita belajar dari wahyu. Dan yang ketiga, dia sebutkan penyingkapan misteri Allah kepada manusia, khususnya dalam inkarnasi Yesus Kristus. Yang ketiga, penyingkapan misteri Allah, tetapi terkait dengan inkarnasi Yesus. Artinya di sini, pengenalan penyingkapan akan Yesus Kristus sebagai Allah. Ini dikasih contoh ketika dia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Ketika engkau mau kenal Allah, ya jangan cukup di gunung bukit sini, tetapi sembahlah dia dalam roh dan kebenaran, katanya. Ya, bahkan dia katakan, Yesus mempertegas dalam Yohanes, hanya melalui dia saja kita bisa datang kepada Allah. Ya, inilah yang ketiga, poin daripada Apokalipsis tadi. Ya, keterkaitan bagaimana Allah menyingkapkan misterinya yang dikaitkan dengan inkarnasi Yesus Kristus. Dan yang poin keempat adalah penyingkapan kuasa dan kekudusan Allah yang datang pada hari akhir. Inilah mungkin konteks kita hari ini. Sekali lagi, bahwa yang keempat yaitulah penyingkapan kuasa dan kekudusan Allah yang datang pada hari-hari akhir. Seperti katanya hukuman, pujian dan kemuliaan, anugerah dan sukacita. Ini nanti akan kita bahas sedikit. Jadi yang keempat inilah yang dikaitkan dengan terkait dengan Apokalipsis eskatologi yang kita akan bahas tadi. Dengan demikian berarti kalau kita lihat pengertian yang disebutkan tadi oleh William Berkeley ini, maka Apokalipsis dalam kaitan eskatologi di sini hanya Allah lah yang membuka tentang akhir-akhir zaman, karena siapapun manusia pasti tidak bisa membuka, mengerti tentang eskatologi kecuali Allah yang menyingkapkan tentang eskatologi itu sendiri. Apa yang terjadi? Misteri apa di akhir zaman? Karena apa? Kalau tidak, kalau kita yang menyingkapkan, mengartikan, menafsirkan, maka akhirnya yang terjadilah kesesatan seperti yang sudah di utarakan oleh Pak Yusuf minggu lalu, bagaimana orang ketika mau menafsirkan sesuatu yang berkaitan dengan eskatologi, yang ada adalah sesat, yang adalah akhirnya orang bunuh diri, yang ada adalah kerugian bagi manusia itu sendiri, kesusahan bagi gereja itu sendiri, ya, dan merugikan daripada ya gereja sendiri. Kalau kita lihat yang dulu kejadian adalah apa? Akhirnya gereja yang dipermalukan kan ketika wah katanya kiamat akan datang bulan ini, kiamat akan datang tanggal segini, apalagi ketika tahun Maya kan 21 Desember 2012 kan gitu ya. Padahal waktu itu banyak juga yang kawin tanggal segitu gitu ya. Saya karena tukang pencatat juga jadi tahu oh, banyak juga. Rupanya banyak yang juga sukacita, banyak juga yang takut-takut kan kalau saya nonton di TV rupanya pada tanggal segitu ada yang ke Meksiko, ada yang ke ini karena di situ ada tempat katanya berdasarkan penafsiran di sini aman gitu ya. Ataunya kenyataannya kan tidak, walaupun banyak yang sudah takut kan gitu ya. Demikianlah kalau kita menafsirkan, ketika manusia menafsirkan eskatologi menurut kehendaknya sendiri dan akhirnya itulah yang terjadi, kesesatan dan kerugian pada baik gereja maupun manusia itu sendiri. Kerugian. Dulu kan mesti jual ini, mesti jual ini. Banyak bahkan bukan hanya bahkan orang-orang yang apa? Jemaat yang biasa juga ada kan jemaat yang saleh pun banyak yang kadang sesat kan gitu ya. Karena memang kalau kita melihat orang itu mau menjual ini segala macam, berarti mereka ikhlas kan gitu. Ikhlas dalam arti dia berkorban karena menyambut Tuhan itu. Ya. Sehingga tidak akan pernah manusia bisa menyatakan atau menafsirkan tentang akhir zaman terkait dengan pernyataan Allah tersebut. Ya, karena hanya Allah yang dapat mengetahui akhir zaman. Ya, karena apa? Ya Allah yang kekal. Pasti dia tahu dari mula sampai akhir. Dia pencipta, karena dia yang menciptakan sehingga dia tahu kapan berakhir masa ciptaannya dan dia memiliki hak kedaulatan untuk mengakhiri hasil ciptaannya. Ya. Dan juga hanya dia saja yang seorang yang bertahta di surga, sehingga tidak tahu oh, surga itu gimana. Kadang-kadang manusia mengatakan surga ini begini-begini, tapi sering mengatakan, wah, dia bolak-balik gitu ya, tapi kenyataan tidak. Sehingga ketika berbicara tentang eskatologi dalam arti penyingkapan eskatologi atau akhir zaman, maka harus mungkin kehati-hatian nanti kan poinnya yang kita bahas. Namun kenyataan ketika kita berbicara tentang penyingkapan eskatologi, ada suah sikap yang sering dalam arti negatif yang dilakukan oleh manusia atau bahkan umat percaya. Ya, kenapa? Dan memang itu sikap yang alamiah. Yang pertama dikatakan adalah manusia tidak peduli karena Alkitab juga mengatakan bahwa pada akhir zaman orang ya biasa-biasa saja seperti di dalam kadang-kadang kita baca di dalam 2 Petrus 3 1 Petrus 4 dikatakan manusia tidak peduli terhadap hal akhir zaman karena merasa bahwa akhir zaman kenyataannya dari dulu sampai sekarang belum terlihat ada kenyataannya. Itu sikap pertama, dia cuek saja, enggak peduli. Karena memang Alkitab dan Petrus menasihatin, pada akhir zaman mereka, wah, katanya aman, damai gitu, enggak ada. Bahkan dari zaman bapak-bapak kita dulu, yang perjanjian lama sampai sekarang, aman, damai, tidak ada. Sehingga ngapain kita berbicara tentang masalah akhir zaman ini. Sehingga kita tidak peduli dengan apa yang dikatakan, apa yang sudah di Allah singkapkan. Karena memang, Alkitab dari awal sudah juga menyatakan bahwa ya itulah dulu-dulu orang menafsirkan toh dari dulu sampai sekarang sama tidak ada yang berubah. Ya. Kedua, ya tadi dari dulu ya damai-damai saja kok kata di dalam 1 Tesalonika, damai enggak ada ini. Kenyataan Allah bilang akan datang, Allah bilang akan datang, oh enggak datang juga. Sehingga ngapain kita pusing-pusing memikirkan hal akhir zaman. Dan yang kedua, ini manusia yang kalau satu tidak peduli ya sibuk gitu, menghitung-hitung akhir zaman, ya. Saya punya buku juga bagaimana menghitung akhir zaman itu secara matematis gitu. Oh, begini tambah gini. Saya juga punya buku Alkitab bukan teka-teki gitu ya kan tentang eskatologi juga. Ya. Jadi dua-dua hal yang aneh. Satu, menghitung. Bisa dihitung. Oh, kira tambah ini, akhirnya diputuskan akhir zaman ya tahun sekian, tanggal sekian. Karena secara hitung-hitungan, walaupun hitungan-hitungan tadi tidak final karena masing-masing punya penafsiran sendiri-sendiri. Ya, sehingga mengatakan yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Tidak ada kesimpulan yang final. Tapi manusia suka yang demikian. Ya. Kenapa tadi? Tadi. Oh, karena pikir, oh enak sekali menghitung, tahu. Sekarang pertanyaannya bagaimana Allah menyingkapkan akhir zaman yang terkait dengan apokalipsis bahan kita yang tadi tentang eskatologi tadi. Ya. Bagaimana Allah menyingkapkan akhir zaman? Yang pasti Alkitablah yang menjadi sumber kita tahu Allah telah menyingkapkan tentang eskatologi atau akhir zaman. Karena Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah verbum Dei, atau firman Allah, atau vox Dei, atau suara Allah yang menyatakan siapa dia, keberadaannya dia, akan alam ciptaannya. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang penyingkapan terhadap akhir zaman, maka mau tidak mau kita harus lari kepada Alkitab, bukan yang lain. Yang lain cuma hanya penafsiran-penafsiran. Ya walaupun ya, kita kalau kita membaca Alkitab juga perlu juga penafsiran-penafsiran, karena banyak juga bahasa-bahasa Alkitab yang ditulis daripada bahasa-bahasa lain. Ya. Ada beberapa kali menemukan ketika membaca Alkitab, kok ayat ini di dalam versi yang lain ya, terjemahan lain, ini kok ini nggak nyambung gitu. Memang perlu kehati-hatian, dan nanti kita lihat. Ketika kita membaca Alkitab juga, walaupun Alkitab tidak bersalah, infabilis, tapi kok kadang-kadang kalau kita membaca di dalam versi ini, terjemahan ini, kok ada yang berbeda gitu. Ya itu karena manusianya, bukan karena Alkitabnya, terjemahannya. Sehingga ketika kita membaca Alkitab ini, memahami dan mengerti Alkitab ini terkait dengan akhir zaman, maka kita harus dengan jujur. Ketika kita membacanya tidak boleh sepenggal-penggal yang dapat menyesatkan, yang kita menafsirkan seenaknya saja, apalagi tentang akhir zaman, tentang eskatologi. Saya punya buku yang tebalnya punya Peter Wongso, kalau ngelempar anjing pak, wow pasti bonyok itu anjing, segini tebalnya 700, hanya untuk satu kitab Wahyu saja. Ya cuma untuk eskatologi dua punya buku, yang satu kitab penafsiran kitab Wahyu, satu lagi hermeneutika tentang eskatologi. Itu Peter Wongso, saya baca cuma hermeneutika eskatologi. Kalau yang tentang kitab Wahyunya, waduh berat banget, 700. Itu saya beli udah lama itu, tahun 90 sekianan. Sampai sekarang enggak, belum selesai pak. Belum selesai. Oh susah. Ya, kalau yang hermeneutika eskatologi itu agak tengahnya lah gitu ya. Jadi bahasanya lebih enak. Tapi kalau bahasa yang kitab Wahyu itu, karena pakai terjemahan-terjemahan, hitungan, penafsiran-penafsiran, bahasa-bahasa aslinya. Ya. Dan itu pun katanya terjemahan kitab Wahyu, terjemahan dari apa? Dari bahasa Mandarin. Dari Mandarin diterjemahin ke bahasa Indonesia. Saya punya bahasa Indonesianya, karena saya tidak mengerti bahasa Mandarin. Kalau bahasa mengerti bahasa Mandarin, mungkin beli yang Mandarin, Pak. Oke. Kembali ke kepada ini. Sehingga ketika kita membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, yang adalah firman Allah, yang adalah verbum Dei ini, maka yang pertama harusnya jangan kita membaca sepenggal-sepenggal. Karena pasti kita akan tersesat. Karena kita hanya mengambil konteks ini, kita tarik ke sana. Sehingga tidak nyambung. Dan itulah yang sering terjadi. Maka dalam konteks eskatologi saja ada tiga aliran kan gitu. Ada aliran postmilianis, ada pramilianis, ada amilianis. Karena mereka mengambil, mencopot ya sesuai dengan konteks sesuai dengan penafsiran dia, sehingga itulah yang menimbulkan banyak, apalagi kita yang mungkin belum belajar teologi ya, atau belum belajar bahasa aslinya bahasa Yunani atau bahasa Latin, Bagaimana kita mau belajar? Yang penting hati kita mau belajar, yang artinya tidak sepenggal-sepenggal ketika kita membaca Alkitab tersebut. Karena pasti akan menyesatkan dalam penafsiran. Yang kedua, ketika kita membaca Alkitab, maka jangan sesaat saja. Kadang-kala saya membaca, sekarang saya kadang-kala kok agak sedikit ragu kadang-kala gitu ya. Ketika ragu apa? Ketika saya berulang-ulang membaca, khususnya terkait dengan Daud. Wah, begitu hebatnya beliau di Alkitab. Sehingga banyak mencontoh gitu ya. Tapi ketika secara laki-laki jujur saja, kawan ini istrinya hampir sama dengan ya nabi yang apa? Nabi di sebelah kita gitu kan, hampir banyak lebih dari hampir 10 ada gitu. Tapi kata bahkan dari dialah keturunannya gitu. Kalau kita membaca sesaat mungkin begitu, akhirnya ada sesuatu penafsiran yang wah membuat kita ya satu tadi oh kagum, tapi ketika kita baca ulang ada sesuatu oh apa maknanya di balik itu? Kenapa sampai kok begitu jadinya gitu. Dan itu yang saya alami gitu ya. Ketika saya membaca pertama oh hebat, enggak. Terus berulang. Apa Tuhan makna di balik ini? Kalau kita hanya membaca sesaat ya gitulah terjadi suatu penafsiran yang sesuka hati kita kan gitu. Tetapi ketika kita membaca berulang-ulang maka kita nggak tahu ya apa Tuhan mau dibalik di situ. Kenapa sampai menyingkapkan hal-hal yang terkait dengan peristiwa-peristiwa itu. Ya. Yang ketiga, otomatis ketika kita membaca Alkitab terkait dengan eskatologi ini, maka adalah perlu dituntun oleh Roh Kudus. Dan kita minta kerendahan hati. Ya. Dalam 1 Korintus 2:11, Roh Allah yang tahu tentang siapa Allah. Kita manusia tidak akan pernah tahu tentang Allah kalau tidak Allah sendiri yang menyingkapkan dirinya dan menyingkapkan berkaitan dengan akhir zaman. Hanya Allah sendiri yang tahu. Maka oleh karena itu perlu kerendahan untuk dituntun oleh Roh Kudus. Apakah kita benar-benar sudah dituntun Roh Kudus atau tidak? Ini saya ungkap lagi sekali lagi bahwa D.L. Moody saja seorang pengkhotbah besar dikatakan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang suka membaca Alkitab. Katanya. Ya kadangkala kan kita sering mendengarkan, oh sudah dipenuhi Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi kadangkala membaca Alkitab aja kita tidak suka. Padahal salah satu poin adalah D.L. Moody mengatakan, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang suka membaca Alkitab. Dan dituntun untuk, karena apa? Roh Kudus itu yang menuntun kita untuk mengetahui kehendak Allah. Kehendak Allah hanya ada di dalam firman-Nya. Oke. Jadi itu yang, kalau ketika kita ingin mengetahui penyingkapan tentang eskatologi yang terkait dengan apokalipsis ini, susah kali ngomongnya, itu berarti yang pertama kita harus melihat bagaimana Alkitab sendiri firman Allah sudah menyingkapkan terhadap kita. Oleh karena itu kita membaca. Oleh karena itu kita harus merindukan untuk merenungkan firman Tuhan. Bahkan membacanya itu berulang-ulang. Bukan sesaat-saat dan bukan sesuka kita menafsirkan. Dan yang kedua di dalam, dan ini juga dalam Alkitab, bahwa ketika kita ingin tahu apa yang disingkapkan oleh Allah terhadap akhir zaman, keterkaitan eskatologi, maka kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan hanya dia sendiri, Alkitab, dan di dalam Alkitab sendiri, Yesus telah mengatakan tentang akhir zaman. Ya. Di mana dia berulang kali, Yesus mengatakan tentang kerajaan Allah. Jadi, apokalipsis eskatologi melalui Yesus Kristus, itu merupakan penyataan yang sempurna tentang eskatologi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah poin yang ketiga yang kita bahas adalah apa sih yang disingkapkan oleh Allah terkait apokalipsis tadi terhadap eskatologi. Dan ini mungkin sesuatu penafsiran yang banyak versi, tetapi ini perlu disimpulkan atau perlu tidak dinyatakan. Apa yang disingkapkan Allah? apa apokalipsis eskatologi yang Allah nyatakan, yang Allah buka, yang Allah singkapkan baik dalam Alkitab, baik yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Di dalam banyak terjemahan, banyak penafsiran, hampir semua mengatakan yang pertama itu adalah tentang adanya janji keselamatan yang Allah berikan bagi umat manusia yang digenapi dalam Yesus Kristus. Kita melihat banyak ayat di situ dikatakan bahwa ketika akhir zaman, maka itu berarti janji keselamatan yang Allah berikan, yang digenapi dari Yesus, dinyatakan. Ini berkaitan apa? Kematian dan kebangkitan Yesus telah menjamin keselamatan bagi orang percaya pada akhir. Orang percaya kepada Yesus akan dijamin, akan memperoleh meterai bahwa mereka memiliki keselamatan ketika mereka percaya Yesus. Itu janji yang pertama, janji keselamatan terhadap eskatologi. Yang kedua katanya, kenaikannya untuk menjadikan tempat bagi orang percaya. Ketika Yesus naik, memang dia kata, aku naik untuk menjadikan tempat bagimu. Ya, penafsiran pun ini tidak boleh secara materi. Tapi ini juga ada yang menafsirkan, apakah ini materi, tempat materi, ataukah dalam arti rohani. Kan gitu. Mungkin poin-poin ini oleh ahli teologi kali Pak ya, menafsirkan kan gitu. Karena susah kita mengatakan, kalau kita bahkan bersifat materi, menyediakan tempat dalam arti materi, berarti nanti ada juga yang terbatas, ada masalah materi yang terbatas oleh waktu dan ruang. Padahal kalau kita berbicara tentang akhir zaman, pemerintahan Allah, berarti pemerintahan yang kekal, yang dimananya Allah bertahta, tanpa ada batas ruang dan waktu, yang ada adalah kekekalan. Yang kedua, apa yang disingkapkan Allah dalam konteks eskatologi ini? Yang kedua adalah pemerintahan kerajaan Allah bertahta di muka bumi dan pada umat manusia di dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Karena apa? Dia memang pemilik segala sesuatu. Bahkan dia juga yang mengendalikan sejarah ini. Dan pelaksanaan kehendak Allah itu tetap selamanya, artinya bersifat kekal. Ini poin yang kedua kita belajar bahwa apa yang disingkapkan dalam konteks tadi eskatologi oleh Allah. Yang kedua adalah pemerintahan atau kerajaan Allah. Sehingga ketika Yesus datang selalu dia berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Artinya apa? Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah memerintah atas segala sesuatu. Segala sesuatu ada di bawah pengendalian Allah itu sendiri. Tidak ada satupun yang lepas dari kontrol Allah. Ya. Bukan saja dalam Allah berdaulat, bahkan Allah yang memerintah umatnya sampai selama-lamanya. Itu yang kaitan dengan pemerintahan tentang dan kerajaan Allah. Allah yang kuasa Allah yang memerintah umatnya sampai selama-lamanya. Artinya apa di situ? Kalau kita membaca dalam baik Wahyu maupun di dalam Petrus, maka di situ dikatakan bahwa ketika Allah memerintah umatnya sampai selama-lamanya, maka yang jelas pasti di situ ada damai sejahtera, pasti di situ ada sukacita, pasti di situ tidak ada air mata. Karena apa? Allah berdiam ya, bersama dengan umatnya sampai selama-lamanya. Bahkan di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7, Allah memberikan kelegaan. Ya. Itulah artinya pemerintahan Allah. Itu adalah kerajaan Allah atau kuasa Allah yang memerintah. Yang ada damai sejahtera, yang ada sukacita. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, ketika berbicara tentang pemerintahan kerajaan Allah, maka bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja dan semua takluk di bawahnya, di bawah kakinya. Itu yang seperti pujian tadi, yaitu Filipi 2 ayat 9-11. Bahwa ketika pemerintahan Allah, kerajaan Allah itu melambangkan bahwa Yesus adalah raja atas di atas segala raja dan semua takluk di bawahnya, di bawah kakinya. Ini yang perlu disingkapkan sehingga ketika berbicara tentang apokalipsis kita dengan eskatologi, pasti larinya adalah kepada Yesus karena dia adalah Allah. Karena dialah pemenang. Dia telah membayar lunas umatnya. Karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya untuk melaksanakan kehendak Allah. Dan yang ketiga di dalam penyingkapan terhadap eskatologi oleh Allah sendiri adalah berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Atau dalam istilahnya, inannya Farosia. Ketika kita berbicara tentang penyingkapan Allah dalam konteks eskatologi, maka itu berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Artinya yang pertama bahwa di sana, bahwa Yesus akan datang kedua kali. Dan ini juga penafsiran lagi yang tadi saya katakan, amilene, posmilene, paskamilene. Dia akan datang, kapan datangnya? Segera, segera kapan? Dan itu yang akhirnya kadangkala umat Tuhan, bahkan jemaat, bahkan orang tidak percaya pun berdebat. Kenyataannya apa? Tidak datang. Sampai di dalam Petrus juga menyatakan, kok enggak datang-datang dari dulu? Padahal dia akan datang segera, segera, segera. Padahal ya itu kalau kita menafsirkan seenaknya kita, ya itulah yang terjadi adalah kesesatan dan akibatnya adalah suatu kerugian bagi diri kita, gereja, jemaat. Yang kedua, bahwa dia pasti datang, karena apa? Itu adalah perkataan Paul, perkataan Rasul, dan juga perkataan Yesus. Baca di banyak pasal. Yang kedua, kedatangan Kristus yang kedua kali, bahwa kedatangannya penuh dengan kemuliaan. Ketika dia datang, sesuatu hal yang dikaitkan dengan apokalipsis ini, penyingkapan, bahwa ketika Yesus datang, dia datang dengan kemuliaannya. Dia bertahta dalam kemuliaan, sehingga semua mengatakan, semua wah, bertukuk lutut di hadapannya. Dan yang ketiga, kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya. Di dalam Matius 24 ayat 42, 1 Tesalonika 5 ayat 21, dijelas dikatakan bahwa kedatangan Yesus tidak ada manusia yang tahu. Dikatakan, tidak ada, dia datang seperti pencuri. Tetapi orang mengatakan ya tadi, menafsirkan begini-begini, menghitung-hitung, suka hatinya, menafsirkan seenaknya. Padahal Alkitab sudah mengatakan dia datang. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Sehingga kedatangannya pasti. Tapi pastinya kita pun tidak tahu. Itu artinya Allah telah menyingkapkan untuk kita berjaga-jaga. Dia pasti datang. Kapan datang? Imanlah yang menantikannya. Pengharapanlah yang menantikannya. Bukan penafsiran kita. Kalau penafsiran kita pasti akan sesat. Dan yang keempat, bahwa ketika kedatangan Kristus, maka ada gejala-gejala yang mendahului kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu kita baca juga. Tetapi itu pun kata Yesus, bukan akhirnya, bukan pada saat itu datang. Tetapi itu gejala akan muncul, dan memang itu ditafsirkan dari zaman bapak-bapak gereja sampai sekarang. Semua menafsirkan. Padahal juga ditekaskan, tidak tahu kapan harinya. Tetapi gejala-gejala itu pelajaran bagi kita untuk mempersiapkan diri kita. Untuk waspada, untuk kita harus berjaga-jaga. Jadi ada tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pelajari. Tetapi itu pun bukan untuk kita tafsirkan seenaknya saja. Oke. Dan poin yang keempat di dalam penyingkapan akan eskatologi adalah kebangkitan akan orang mati. Ini di dalam Yohanes juga jelas, Yesus berapa kali mengatakan. Ya. Dan terakhir, penyingkapan terhadap eskatologi adalah akan ada langit baru dan bumi baru. Ya. Ini juga penafsiran, apakah bumi yang sekarang dibaharui, apakah ini hancur semua, ini juga masih penafsiran-penafsiran. Perlu belajar dengan ketekunan dan kerendahan hati, karena ada sesuatu hal yang kita tidak tahu, seperti yang dikatakan Musa, apa yang tersembunyi bagi Allah, ya Allah bagi Allah, apa yang dibuka bagi manusia, ya itulah yang bisa dipahami oleh manusia. dan ada yang terakhir yang di dalam langit dan bumi baru tersebut juga, maka akan ada sesuatu kedatangan Kristus juga terkait dengan penghakiman. Ya. Anthony Hukema dalam bukunya Eskatologi, dia mengatakan bahwa penghakiman dalam konteks, dalam penyingkapan akan akhir zaman, eskatologi, dia mengatakan bahwa tujuan penghakiman itu bukan sebenarnya penghakiman, tetapi di situ untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam kedatangannya. Yang pertama. Ketika kita berbicara tentang akhir zaman, tentang penghakiman yang akan Allah lakukan bagi umatnya, bagi seluruh dunia, maka di situ artinya ingin disampaikan bahwa Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Dan yang kedua dikatakan bahwa ketika ada penghakiman itu bukan murni kepada penghakiman, tetapi itu untuk ada pemisahan umat Allah dengan umat yang bukan umat Allah. Jadi ada ketika ada penghakiman, maka di situ ada bukti pemisahan antara yang umat Allah dan bukan umat Allah. Dan yang ketiga adalah derajat upah dan penghukuman. Artinya dia membandingkan akan ada dalam penghakiman bagi umatnya mendapat upah pahala. Bagi orang yang tidak percaya kepadanya, maka ada penghukuman. Di terkait eskatologi tadi, maka penghakiman merupakan salah satu bukti ya, penyingkapan Allah bahwa suatu saat memang kenyataan penghakiman akan ada. Dan yang terakhir adalah, apa sih tujuan dari penyataan Allah? Tujuan dari apokalipsis ini terkait dengan eskatologi. Kalau kita melihat tadi, A yang disingkapkan banyak hal. Masalahnya apa maksudnya? Kenapa perlu disingkapkan terhadap eskatologi ini? Yang pertama adalah agar manusia memiliki pengharapan atas pimpinan dan kerajaan Allah bagi umatnya yang digenapi dalam Yesus. Artinya, ketika pun akhir zaman datang, ketika pun sesuatu terjadi, ketika pun ada penghakiman, ketika pun suatu peristiwa yang disebut dengan Armageddon ataupun akhir zaman, maka bagi umatnya ada suatu pengharapan di mana umatnya akan dibawa pimpinan oleh Allah yang berdaulat, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, itu akan menguasai umatnya. Sehingga ada pengharapan iman. Wah, kalaupun terjadi akhir zaman, kalaupun sesuatu musibah itu telah digenapi, bagi umat percaya tetap memiliki pengharapan bahwa di situ Allah tetap memimpin, Allah tetap memelihara, dan kerajaan pemerintahan Allah tetap berkuasa. Kalau kita percaya akan Yesus Kristus. Karena apa? Kuasa si maut, kuasa si iblis, kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga itulah yang memberikan kelegaan, memberikan pengharapan bagi kita yang percaya kepada Dia. Bahwa kita ketika akhir zaman kita memiliki pengharapan, Allah tetap menyertai kita, Allah tetap memimpin hidup kita. Yang kedua, tujuan pernyataan Allah dalam konteks eskatologi inilah Allah berdaulat atas kehidupan ini. Ya. Siapapun kita, apapun kita, kehidupan kita, bagaimanapun terjadi kejadiannya nanti, tetap Allah berdaulat. Allah tetap memegang kedaulatan. Mau bumi baru, mau langit baru, tetap di sana adalah Allah berdaulat. Sehingga kita belajar di situ untuk menaklukkan diri. Di situ kita merendahkan diri. Di situ kita mengakui kelemahan kita bahwa memang Allah berdaulat untuk hidup kita. Allah berdaulat dalam hidup ini. Sehingga kita selalu bergantung, berserah hanya kepada Dia dan bukan kepada yang lain. Ketika akhir zaman datang pun, kita tahu bahwa Allah berdaulat dalam akhir zaman tersebut. Maka di situ kita melihat bahwa kehidupan ini juga bergantung. Kehidupan akhir zaman juga bergantung kepada Allah. Yang ketiga, bahwa tujuan pernyataan Allah adalah, kalau kita lihat dalam ada eskatologi ini, maka ada batas kehidupan manusia dan alam semesta ini. Bahwa ketika kita belajar tentang eskato akhir zaman, maka Allah sudah menyingkapkan bahwa manusia hidupnya itu memiliki keterbatasan. Manusia mempunyai sesuatu batas hidupnya. Bahkan alam semesta ini punya batas. Ya, sehingga disinilah kita diminta untuk senantiasa berserah dan bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Allah senantiasa di dalam kehidupan ini, bukan mengandalkan diri. Ya. Dan itu memikirkan, mengingatkan kita bahwa hidupmu ada batasnya, bahwa hidupmu ada waktunya, bahwa hidupmu bahkan zaman ini pun ada waktunya. Dan suatu saat kita juga akan ada penghakiman yang akan kita terima. Ya. Sehingga apa? Ini membuat kita iman kita tetap murni seperti yang dikatakan 1 Petrus tadi, 1 ayat 7 dikatakan tadi. Ya, membuktikan kemudian imanmu yaitu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang diuji kemudian pada api sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika hari akhir datang, maka iman kita nampak dan kita di sini dikatakan memperoleh sukacita, damai sejahtera. Yang keempat, apa sih tujuan penyataan? Jika kita menyatakan, Allah menyatakan dalam konteks ekatologi ini adalah bahwa ada kehidupan dan kekal dan ada penghakiman. Itu dalam Matius 5 ayat 29-30, di situ jelas dikatakan, saya bacakan sekali, bahwa dalam Matius 5 ayat 29-30, Matius 5 ayat 29-30 dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesat engkau, cungkil dan bukakanlah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. Dan jika tanganmu juga yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Lagi katanya, bahwa ada penghakiman, bahwa ada kehidupan di mana sesuatu saat ketika akhir zaman datang, maka penghakiman kekal akan tiba dan Allah melihat, menguji sejauh mana hidup kita. Oleh karena itu ketika ada kehidupan kekal, ada penghakiman kekal yang akan Allah nyatakan dalam kehidupan kita, maka ini yang sudah minggu lalu dikatakan oleh Pak Yusuf dalam khotbahnya, hidup kita harus hidup yang setia dan kudus di hadapan Tuhan. Selalu setia, menanti kedatangan Tuhan, selalu menjalankan apa yang Tuhan mau. Dan yang poin yang kelima, apa sih tujuan daripada pernyataan Allah dalam konteks eskatologi dan lain-lain? Ini yang penutup, bahwa agar umat percaya tidak sesat dan senantiasa tetap megang teguh firman Tuhan. Kita, seperti yang sudah disampaikan kembali lagi, ini mengutip lagi khotbah daripada Yusuf. Kita diingatkan sekali ketika kita belajar dengan eskatologi, maka kita belajar tentang ada yang supaya kita tidak sesat. Kita harus hati-hati. Bahkan Alkitab sudah mengatakan waspadalah, berjaga-jagalah dan siap sedialah, dia kata. Oh, enggak salah dia apa aja siap sedia, Pak ya. Entah, siap sedia. Ketika kita Allah menyingkapkan eskatologi akhir zaman bagi kehidupan kita, maka poin yang kelima ini adalah bagaimana kita supaya bersiap sedia, berjaga-jaga. Jangan sampai kita akhirnya sesat, jangan sampai kita akhirnya tercebur juga, sehingga kita menjadi orang yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Jadi itu poin yang kita pelajari berkaitan dengan Apokalipsis ini. Kiranya dari penyataan Allah, penyingkapan Allah atau Apokalipsis ini berkaitan dengan eskatologi akhir zaman ini, kita belajar banyak di sini. Sehingga kita mengimani bahwa saatnya kita juga akan berhadapan dengan Tuhan. Pada saatnya kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Pada saatnya kita juga akan berhadapan muka dengan muka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah Dia singkapkan kepada kita. Dan sejauh mana kita mengimani, sejauh mana kita melaksanakannya. Jangan sampai pada saat kita datang, Allah datang, kita mengatakan bahwa kita tidak tahu, seperti yang di dalam 1 Petrus tadi, bahwa wah, kelihatannya aman, damai, sejahtera, oh dari dulu tidak ada masalah, tapi pada akhirnya harinya tiba dan kita mendapat murka daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini ya, mengajar kita, mengingatkan kita, dan belajar tentang penyingkapan Allah. Bahwa apa yang terjadi, semua yang terjadi, bukan karena manusia bisa menafsirkan, tidak. Tetapi karena kemurahan Allah, kebaikan Allah, Allah sendirilah yang menyingkapkan kepada kita tentang eskatologi itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Firman yang begitu indah, namun kadangkala sulit kami mengerti, kami pahami, karena banyak hal yang membuat kami memikirkan sesuatu yang sulit-sulit. Banyak hal yang membuat kami kecewa ketika hal kami membaca. Tetapi kami percaya bahwa Engkau telah memberikan penyingkapan yang Tuhan. Tinggal iman kami, kerendahan hati kami, mau terus belajar untuk merenungkan firman Tuhan ini. Tolong kami Bapa, apalagi kami ketika kami berbicara tentang eskatologi, hamba-Mu terbatas. Tetapi biarlah Tuhan, umat-Mu, belajar lebih dalam lagi bagaimana Allah telah menyingkapkan banyak hal kekaitan dengan eskatologi, dan mereka belajar untuk mau merendahkan diri. Belajar dengan serius, dengan tekun, menyambut kedatangan-Mu yang kami tidak tahu kapan. Tapi kami percaya iman kami kuat, dan iman kami selalu berpengharapan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati gereja-Mu di tempat ini. Supaya semakin lama semakin bertumbuh iman, pengetahuan, kebenaran akan firman-Mu. Berkati juga para pengurus supaya penuh kesehatian di dalam melaksanakan program-program gereja di tempat ini. Berdoa khusus kepada jemaat-Mu yang mengalami sakit. Tuhan tolong memberikan penghiburan. Untuk istri Ocha, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan. Untuk siapa saja pun yang kami tidak sebut, satu persatu yang kami tidak tahu, ya Bapa, hamba-Mu tidak tahu, tetapi Engkau tahu, kiranya Engkau memberikan penghiburan dan memberikan kekuatan, pertolongan untuk menjalani suatu pergumulan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan tuntun, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dan umat-Mu juga bisa beribadah dengan tenang. Biarlah Engkau bertahta di dalam kehidupan negara, dan juga kepada kehidupan kami. Sekali lagi ya Bapa, berkati kami semua, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap keluh kesah kami, dalam setiap beban kami, sehingga kami tahu bahwa Tuhan turut serta, bahwa Tuhan menggunakan sarana untuk menguji iman kami, dan kami menyadari dan kami selalu berpengharapan kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,